Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan pujian dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, tanggal 28 Dzulqa'dah 1443 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 27 Juni 2022, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Asmaul Husna di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Buluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia serta para pendengar juga pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Kemarin kita sudah mengawali pembahasan tentang nama Allah Al-Muqit. Seperti biasanya, setelah kita memahami makna dari nama Allah tersebut, maka kita akan mengkaji apa buah manis yang akan dipetik ketika kita mengimani nama tersebut. Silakan yang punya kitabnya dibuka halaman 53. Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. قال المؤلف الشيخ عبد العزيز بن ناصر الجليل حفظه الله تعالى من آثار الإيمان بهذا الاسم الكريم: أولا، محبته سبحانه، المحبة الحقيقية التي تثمر التوحيده سبحانه، وإخلاص العبادة له لا شريك له، لأنه سبحانه الخالق رازق المتصرف في شؤون خلقه، المحيي المميت لهم، المتكفل بحفظ حياتهم وأرزاقهم، فكيف يعرض كثير من عبيده عن عبادته على عبادة غيره من المخاليق الضعاف الذين لا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا ولا يملكون رزقا ولا حفظا لأنفسهم فضلا عن أن يملكوه لغيرهم. من آثار الإيمان بهذا الاسم الكريم، di antara buah mengimani nama yang mulia ini, awalan yang pertama, cinta sejati kepada Allah. Apa yang pertama? Cinta sejati kepada Allah. Maksudnya apa? Ketika kita mengimani nama Al-Muqit, maka keimanan tersebut akan memunculkan, akan menumbuhkan, akan menyuburkan kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bukan sembarang cinta, tapi cinta yang sejati. Seperti apa cinta yang sejati itu nanti kita akan dengar. Awalan yang pertama, mahabbatuhu subhanahu al-mahabbat al-haqiqiyah. Ketika kita mengimani nama Allah Al-Muqit, maka akan muncul di dalam hati kita kecintaan yang sejati kepada Allah. Apa itu kecintaan yang sejati? Allati tuthmiru tauhidahu subhanahu. Kecintaan yang sejati itu adalah kecintaan yang akan membuahkan tauhid kepada Allah. Jadi kalau ada orang ngaku cinta kepada Allah tapi berbuat syirik, itu namanya cinta palsu. Nek asli ya aspal asli, tapi palsu. Ya. Cinta yang sejati adalah cinta yang akan menumbuhkan tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Apa itu tauhid? Wa ikhlasil ibadati lahu la syarikalah. Tauhid itu adalah mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah. Apa maksudnya mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah? Ibadahnya ditujukan semuanya untuk sinten? Allah. Salate untuk siapa? Allah. Puasane untuk Allah. Zakate untuk Allah. Bagi sembakone untuk apa? Nyalon apa pencitraan? Untuk Allah. Semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Qul inna salati terus wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salatku, ibadahku, sembelihanku, ya, hidupku, matiku lillahi rabbil alamin. Semuanya untuk Allah. Inilah tauhid. Bukan hanya salatnya yang untuk Allah, terus kemudian giliran nyembelihnya untuk nyiroro kidul. Itu berarti bukan tauhid. Ya. Tauhid itu hari ini untuk Allah, besok untuk Allah. Itu namanya tauhid. Jadi bukan hari ini untuk Allah, besok untuk nyiroro kidul. Itu bukan tauhid namanya. Tauhid itu hari ini untuk Allah, besok untuk Allah, lusa untuk Allah. Semuanya untuk Allah. Gak ada yang namanya bagi-bagi ibadah sebagian untuk Allah, sebagian untuk Mbah Dukun, gak ada. Semua ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itulah tauhid. Ya. Dan itulah tanda cinta sejati hamba kepada Allah. La syarikalah. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kenapa kita hanya boleh beribadah kepada Allah? Kenapa kita hanya boleh berdoa kepada Allah? Kenapa kita hanya boleh menyembelih kurban hanya untuk Allah? Li'annahu subhanah. Karena Allah lah al-khaliqu, ar-raziqu, al-mutasarrifu fi syu'uni khalqihi. Karena hanya Allah yang menciptakan kita, hanya Allah yang memberi rizki kita, hanya Allah yang mengatur kehidupan kita. Hanya Allah. Karena hanya Allah yang menciptakan kita, maka hanya Allah pula yang boleh kita sembah. Nyiroro kidul menciptakan apa? Menciptakan apa? Pantai Selatan. Pantai Selatan yang menciptakan siapa? Allah. Kenapa menyembah nyiroro kidul? Yang ngasih jenengan rezeki siapa? Allah. Kenapa menyembah Mbah Dukun? Yang menurunkan hujan dan menahan hujan sih dan Allah. Kenapa njaluk mampawang hujan? Orang pegawaian teman. Ya. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang menciptakan kita semuanya, alam semesta ini. Allah yang memberi kita rizki. Allah yang mengatur alam semesta ini, menerbitkan matahari dari timur, menenggelamkannya di barat. Itu semuanya Allah Azza wa Jalla. Yang menakdirkan ada siang, ada malam. Itu Allah Azza wa Jalla. Yang menumbuhkan padi, sinten? Allah. Bukan petani? Yang menumbuhkan padi bukan petani? Yakin? Yakin? Yakinlah. Terus petani ngapain? Petani nanam. Yang menumbuhkan bukan petani. Yang menumbuhkan Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Buktinya rumput ditandur apa orang petani? Ada petani nandur rumput? Enggak. Tumbuh enggak? Tumbuh. Yang menanam itu bukan petani. Yang menanam adalah Allah Azza wa Jalla. Maaf, yang menumbuhkan adalah Allah, yang menanam sinten? Petani. Ya. Yang memberi rizki kita Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga karena semuanya dari Allah, rizki kita dari Allah, hidup kita dari Allah, dan seluruh alam semesta ini dari Allah, maka kita hanya boleh beribadah kepada Allah Azza wa Jalla saja. Dan itulah tauhid, dan itulah pertanda cinta sejati kepada Allah Azza wa Jalla. Fakaifa yu'ridu kathirun min abidihi an ibadatihi ila ibadati ghairihi. Sudah sejelas itu Allah pencipta alam semesta, pemberi rizki, pengatur dan seterusnya, kok masih ada sebagian manusia yang menyembah selain Allah. Siapa yang disembah sama manusia tersebut? Minal makhaliqid di'af. Yang disembah adalah makhluk-makhluk yang lemah. Makhluk ada tiga jenis. Makhluk hidup, mantan makhluk hidup, dengan benda mati. Ada berapa makhluk? Tiga. Apa yang pertama? Makhluk hidup. Terus? Mantan makhluk hidup. Terus? Benda mati. Makhluk hidup. Siapa? Ya kita. Semuanya makhluk hidup. Gak boleh disembah. Makhluk hidup gak boleh disembah. Walaupun hidup, dia adalah makhluk. Semulia-mulianya manusia yang soleh, dia adalah makhluk. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kata Allah? Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Allah subhanahu wa ta'ala menyebut Nabi kita sebagai apa? Hamba. Hambanya sinten? Allah subhanahu wa ta'ala. Yang namanya hamba tidak boleh disembah. Yang boleh disembah hanya pencipta hamba. Sinten? Allah subhanahu wa ta'ala. Makhluk hidup semulia apapun tidak boleh disembah. Kalau makhluk hidup tidak boleh disembah, apalagi mantan. Mantan makhluk hidupku maksudnya apa? Sing tau urip siki wis mati. Yang pernah hidup sekarang sudah mati. Di mana itu? Di kuburan. Sejak kapan Islam mengajarkan kepada kita untuk menyembah kuburan? Sejak kapan? Yang diajarkan oleh Islam itu adalah ziarah kubur, mendoakan ahli kubur. Bukan minta kepada ahli kubur. Ki ajaran kang endi? Ajaran dari mana? Yang ada dalam agama kita adalah ketika kita ziarah kubur, kita mengucapkan assalamualaikum ya ahlad diyar. Nopo artinya assalamualaikum? Semoga keselamatan tercurahkan kepada kalian wahai para penghuni kuburan. Semoga keselamatan terlimpahkan kepada kalian. Bukan, bah, aku pengen selamat. Kewalik, mas. Minta keselamatan bukan kepada ahli kubur. Minta keselamatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Minta keselamatan aja enggak boleh kepada ahli kubur. Apa maning jaluk nomor? Arab tuku lotre mampir di sini di kuburan bakar menyan. Wah, nomornya piram, wah. Dijawab Melayu. Ini yang kedua, makhluk hidup, terus apa? Mantan makhluk hidup. Apa yang ketiga? Benda mati. Yang mantan makhluk hidup, pernah hidup saja enggak boleh disembah, apalagi yang aslinya mati. Saya enggak habis pikir dengan orang-orang yang punya akal, yang punya iman, kok menyembah benda apa? Mati yang enggak punya akal. Ya. Dan begitu takutnya dengan benda mati terus kesenggol titik kerise gigot astaghfirullah kualat ya. Terus orang salat orang kualat ya. Orang salat orang istighfar Wong nyembol keris gigel istighfar. Wedi mau apa? Kualat. Mangsane azan ora mangkat. Mujud si keprive. Gak ada istighfar, gak ada takut kualat. Ketika meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini benda mati. Napa? Benda mati. Tapi kan bisa bergerak dewek. Lu jenengan malah bisa melaku. Jenengan malah bisa melayu. Ya. Kenapa jenengan takjub dengan apa? Apa namanya? Benda mati yang bisa berdiri. Saya pernah itu melakukan penelitian ya, ketika nyusun tesis beberapa belas tahun yang lalu ya. Melakukan penelitian ke dukun di Kalimantan ya. Seperti apa kesaksiannya? Jadi dia ingin unjuk kesaktian, dia punya keris ya. Keris itu kan ada lancipnya ya, di bawahnya ada tumpulnya ya. Dia taruh kerisnya kayak gini dan bisa berdiri. Bisa nopo? Berdiri. Kalau lancip kayak gini sih wajar ya, gara diapakan? Ditancapkan ya. Ini pas di tumpulnya, di pas di gagangnya itu diberdirikan, bisa berdiri. Dia bangga kan? Udah. Saya saat itu belum baca apa-apa. Belum baca apa-apa. Maka begitu dia mau ngulangi lagi demonya ya, mau ngulangi sirkusnya itu ya, saya baca ayat kursi ya, tapi di hati. Ya, maksudnya saya bacakan tapi enggak keras gitu. Bolak balik ora bisa gigal mani. Gigal mani ya. Itu pasti pakai nopo? Pakai makhluk halus, pasti pakai jin, pasti pakai setan, atau pakai trik. Jadi ada dua kemungkinan. Kalau enggak pakai setan, pakai apa? Pakai trik. Ya, kayak pesulap. Ya, pakai trik. Jadi enggak usah kagum dengan yang seperti itu. Kenapa kita kagum dengan dukun yang bisa memberdirikan napa nah? Keris, dan kita tidak kagum yang bisa, kita tidak kagum kepada Allah yang membuat langit ini tidak hancur, tidak jatuh tanpa ada tiang satu pun. Kenapa kita kagum dengan benda sekecil itu yang bisa diberdirikan, dan kita tidak kagum dengan langit yang seluas dan setebal ini bisa menggantung tanpa ada tiang satu pun? Jadi ada berapa makhluk hidup? Ada berapa makhluk? Ada tiga. Yang pertama, makhluk hidup, mantan makhluk hidup, benda mati. Yang boleh disembah yang mana? Tidak ada satupun. Apa kata penulis? Alladzina la yamlikuna mautan wala hayatan wala nusyura. Makhluk itu lemah. Semua makhluk itu lemah. Mau yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Kenapa? Karena mereka tidak punya kuasa untuk mematikan, menghidupkan, atau membangkitkan. Makanya dukun juga mati. Pawang hujan juga mati. Untung akan ben cepat mati. Ben cepat tobat maksudnya. Semuanya akan mati. Semuanya akan mati. Apakah ketika datang kematian mereka bisa menahan malaikat supaya tidak mencabut nyawanya? Gak bisa. Berarti mereka itu lemah. Ketika mereka sudah mati, apakah mereka bisa bangkit sendiri? Gak bisa. Yang membangkitkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini semua menunjukkan bahwa mereka adalah makhluk lemah, yang lemah tidak pantas untuk disembah. Ya. Wala yamlikuna rizqan wala hifdzan li anfusihim. Mereka itu tidak bisa menjaga diri mereka sendiri. Mereka tidak bisa memberi rizki kepada diri mereka sendiri. Fadlan an yamliku li ghairihim, apalagi memberikan itu kepada orang lain. Makanya sering saya sampaikan, kok iya pergi ke dukun minta pesugihan, lawang dukune melarat. Subhanallah, saya enggak habis pikir. Bagaimana ada orang pergi ke dukun minta kekayaan sedangkan dukunnya sendiri miskin. Seandainya dukunnya itu bisa mendatangkan kekayaan, ya ora jadi dukun. Wong dukun kowe pahal, boleh apa? Boleh duit. Betul. Mana ada dukun gratis? Dia itu nyari duit. Berarti dia itu butuh duit. Kalau dia bisa memberikan pesugihan, ya, hanya dengan membawa besi kuning atau memasang apa namanya itu rajah, ya, itu bisa mendatangkan pembeli. Yo, kenapa dia nggak pasang di rumahnya aja? Ya. Dia tidak bisa memberikan rezeki untuk dirinya sendiri, apalagi untuk orang lain. Dia tidak bisa menjaga dirinya sendiri, apalagi menjaga orang lain. Dukun bisa sakit. Bisa sakit. Jangankan sakit, mati aja bisa. Ya. Kenapa sakit kita datang ke dukun? Ya. Wong dukunnya sendiri sakit. Ya. Menjaga diri sendiri saja tidak bisa, apalagi menjaga orang lain. Itu menunjukkan bahwa mereka adalah lemah, yang lemah enggak boleh disembah. Yang boleh disembah adalah yang maha kuat, Al-Qawiyyu. Sinten Al-Qawiyyu? Allah subhanahu wa ta'ala. Lanjut. Thanian, al-i'timadu ala Allahi wahdah wa tawakkulu alaihi subhanah fi talabir rizqi wa jalbin naf wa jalbin naf'i wa daf'in durri. لأنه سبحانه الذي يملك ذلك كله لا شريك له وهذا لا يمنع الأخذ بالأسباب المتاحات مع عدم التعلق بها لأن خالق الأسباب ومسبباتها هو الله سبحانه وهذا التعلق بالله وحده يسكب tumaninata warridha fil qalbi fala tata'awaruhu makhawifu wal hawajisu wala ya'tarihi al qalaqu wal hala'u 'ala al rizqi wa ajali. Yang kedua, buah manis mengimani nama Allah al muqir, tawakkal total kepada Allah. Apa yang kedua? Tawakkal total kepada Allah. Yang pertama apa tadi? Cinta sejati kepada Allah. Buah yang kedua, setelah kita membahas yang pertama tadi, yang kedua adalah tawakkal total kepada Allah. Perhatikan, tawakkal total. Berarti bukan setengah-setengah. Apalagi sepertelon, apalagi sepertiga, total hanya kepada Allah azza wa jalla. Tsanian, yang kedua kata beliau, al-i'timadu 'ala Allahi wahdah wa tawakkulu 'alaihi subhanah. Bergantung hanya kepada Allah, bertawakal hanya kepada Allah. Dalam apa? Fi talabir rizqi. Ketika kita mencari rizki. Makanya bapak-bapak ketika keluar rumah, berangkat kerja, jangan lupa membaca napa? Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Kudu harus. Ya. Ini adalah ikrar tawakal kita kepada Allah. Kalau kita sudah mengucapkan bismillahi tawakkaltu, maka serahkan selanjutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jenengan akan berangkat ke kantor, baca bismillahi tawakkal. Jenengan akan berangkat kemana? Sawah, baca bismillahi tawakkal. Jenengan mau ngontel, baca bismillahi tawakkal. Jenengan mau ke toko, baca bismillahi tawakkal. Allah subhanahu wa ta'ala ar-razzaq. Allah subhanahu wa ta'ala yang maha memberi rizki. Allah subhanahu wa ta'ala al-muqit. Yang salah satu maknanya adalah al-hafid. Yang maha menjaga kita. Gak usah takut. Kita sudah bertawakal, menyerahkan itu semua kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang nyopir. yang bawa nama mobil, ya pastilah ada rasa takut lah. Mungkin kita dengar ada kecelakaan di sana, ada kecelakaan di sini, mesti ada rasa takut. Namanya juga manusia. Tapi hilangkan rasa takut itu dengan apa? Tawakal kepada Allah. Jenengan yang ke sawah, ya kadang-kadang ada rasa takut juga, bekucuk-kucuk. Bekucuk-kucuk. Anaula. Iya. Mungkin atau tidak? Mungkin, jangankan di sawah, nang rumah be ana ular. Ya di rumah aja ada ular, apalagi di sawah. Ada perasaan khawatir, tawakal kepada Allah saja. Jangan punya toko, punya warung, laris. Ada perasaan khawatir, jangan-jangan ada yang ngirimi. Ngirimi apa? Ngirimi apa? Rendang. Ya alhamdulillah ngirimi rendang. Ngirimi santet. Ya. Ngirimi kejahatan, sihir. Ya. Jangan-jangan ada yang kayak gini, Ustaz. Ini makanan baru dimasak tadi sudah ada apanya? Sudah ada belatungnya, Ustaz. Baru dimasak tadi. Iya, kalau dimasak seminggu yang lalu ada belatungnya wajar. Ini baru dimasak tadi sudah ada belatung. Tawakal kepada Allah azza wajalla. Keluar rumah, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Gantungkan semua urusan kita kepada Allah azza wajalla ketika mencari rezeki. Wajal bin naf'i. Dan ketika kita ingin mendapatkan suatu manfaat, entah itu manfaatnya bentuknya adalah rizki, entah itu manfaatnya bentuknya adalah kesehatan, ya, jenengan lagi sakit, kemudian jenengan ingin berobat kepada dokter, dengar cerita, wah ada orang keracunan apa? Obat, salah obat, yang keracik obat ngantuk, ya kudune obat watuk malah diwe obat gatel. Ya. Mungkin atau tidak, human error. Mungkin atau tidak? Mungkin. Ya. Akhirnya khawatir, jangan-jangan nanti di rumah sakit dokternya salah mendiagnosa. Tawakal kepada Allah azza wajalla. Tawakal. Baca bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'alallah. Mencari manfaat apapun, tawakal kepada Allah azza wajalla. Wa daf'id durri. Dan juga untuk mencegah mara bahaya, bertawakal kepada Allah azza wa jalla. Total hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita hanya boleh bertawakal kepada Allah? Li'annahu subhanahu alladhi yamliku dhalika kullahu la syarikalah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala, dialah yang memiliki semuanya. Tidak ada sekutu baginya. Memiliki semuanya berarti memiliki rezeki siapa? Allah. Memiliki kesembuhan, sinten? Allah, ya. Memiliki jodoh, sinten? Allah. Semuanya Allah subhanahu wa ta'ala yang memilikinya. Loh, berarti kalau kayak gitu ya kita di rumah aja, Ustaz, semuanya milik siapa? Milik Allah. Maka di sini dikatakan wa hadza la yamna'ul akhdha bil asbabil mutahah. Bukan berarti tawakal itu cuma duduk di rumah. Tawakal itu artinya adalah tetap melakukan usaha. Pengen oleh rezeki, pengen dapat rezeki, usahanya apa? Kerja. Pengen sembuh, usahanya berobat. Pengen apa lagi? Pengen punya anak, usahanya menikah. Ya. Apa lagi? Pengen jodoh, usahanya melamar. Ya. Nunggu maaf, nunggu apa? Nunggu jodoh. Ya kalau perempuan ya wajar lah. Ya. Ya boleh juga sih perempuan menawarkan diri kepada orang soleh, boleh. Ya, boleh. Ya. Atau orang tuanya nyari aktif, boleh, enggak apa-apa. Sebagaimana dahulu Umar apa ya? Umar atau Abu Bakar? Iya, Umar. Umar. Umar menawarkan kepada Abu Bakar. Dan Abu Bakar diem aja, karena Abu Bakar tahu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin melamar putrinya Umar. Kalau nggak salah seperti itu. boleh menawarkan, boleh. Ya, tapi bukan pasang iklan nang FB. Ya. Bukan, ya. Jadi pengen punya jodoh, cari. Ya. Jadi lakukan sebab. Sebagaimana dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang seekor burung. Lau annakum tawakkaltum 'alallahi haqqa tawakkulih. Kalau seandainya kalian serius bertawakalnya kepada Allah, la ruziktum kama yurzaqut thair, pasti kalian akan mendapatkan rezeki seperti burung mendapatkan apa? Rezeki. Jadi kalau misalnya kita ini enggak dapat rezeki, itu mungkin tawakalnya belum serius. Ya. Kalau kita tawakalnya serius, pasti dapat rezeki seperti burung dapat rezeki. Nabi SAW kasih contoh burung. Kenapa? Karena burung itu adalah makhluk yang setiap hari bisa kita lihat. Dan apa yang dilakukan oleh burung supaya dapat rezeki? Taghdu khimasan. Ketika pagi hari, burung itu keluar dari sarangnya. Dalam keadaan masih kosong perutnya. Wataruhu bitonan. Sore hari sudah penuh. Bukan hanya penuh perut dia, tapi juga penuh perut anak-anaknya. Ini Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatur. Ya. Allah melalui lisan nabinya SAW kasih contoh, gini loh tawakal yang benar. Pengen dapat rezeki, kerja. Ya. Dan kerjanya juga yang sing member. Ya. Kerjanya yang proporsional. Ya, pagi berangkat, sore pulang. Ya. Jadi jangan terlalu berlebihan. Ya. Jangan terlalu berlebihan. Ya. Jam telu wis mangkat. Yo, badine jam pira? Jam sanga. Astagfirullah. Sanga wengi maksudnya. Kecuali kalau njenengan memang nyari duitnya di jam segitu. Enggak masalah. Ya, ada orang yang harus kulakan ke mana? Ke pasar. Ya harus berangkat jam segitulah. Berangkat jam 6 ya wis bubar. Ya, berangkat jam segitu enggak masalah, boleh. Tapi jangan kemudian sudah berangkatnya terlalu gasik, pulangnya malam banget sih member. Ya, kerja itu yang member. Member itu apa sih? Yang patut. Kerja itu yang patut. Ya. Contoh siapa? Burung. Ya. Contohnya burung. Ini yang nyuruh Nabi SAW. Supaya kita mengambil pelajaran dari burung. Tapi ketika kita melakukan sebab, ada muta'alluqi biha. Tidak boleh kita menggantungkan nasib kita kepada usaha kita. Tidak boleh. Jadi jenengan kerja, silahkan. Tapi jangan menggantungkan rezeki jenengan kepada kerjaan tersebut. Contoh. Wah, nanti kalau misalnya saya sholat, kalau saya waktunya kerja, waktunya sholat, saya tetap sholat. Jangan-jangan nanti saya dipecat dari perusahaan. Ya. Gak boleh kita menggantungkan kepada bos rezeki kita seakan-akan kalau bos ini memecat kita gara-gara kita sholat, habis itu kita gak akan dapat rezeki. Jangan. Ketika kita pergi ke dokter, kita berobat, jangan menggantungkan kesembuhan kita kepada apa? Obat, juga kepada dokter. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Ketika aku sakit, dialah yang akan menyembuhkan aku. Yaitu siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika jenengan berangkat ke dokter, minum obat, ya, apapun obatnya, entah itu obat kimia atau obat herbal, jangan lupa jenengan mengangkat tangan jenengan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Minta kesembuhan kepada Allah. Ya. Karena yang menyembuhkan bukan obat itu, buktinya ada orang minum obat. Ada orang minum obat, mati. Ada orang minum obat, mari. Bedanya kur R karo T. Obatnya sama, dokternya sama, kamarnya sama, masuk ruangan itu sama. Sing siji mari, sing siji mati. Karena kesembuhan itu bukan di tangan dokter. Kesembuhan itu di tangan sinten? Allah subhanahu wa ta'ala. Lianna khaliqal asbabi wa musabbabatiha huwallahu subhanah. Karena yang menciptakan sebab dan yang dihasilkan oleh sebab itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita boleh berobat? Karena yang menciptakan Allah. Kenapa kita boleh ke dokter? Karena yang menciptakan dokter sinten? Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita enggak boleh ke dukun? Padahal yang menciptakan dukun Allah. Kenapa? Karena kita dilarang untuk pergi ke dukun. Karena kita dilarang untuk pergi ke dukun. Jadi bukan berarti kalau yang menciptakan dukun Allah terus, loh kenapa Allah ciptakan dukun kalau kita enggak boleh pergi ke dukun? Ya wis, kenapa Allah ciptakan babi? Kalau misalnya kita enggak boleh makan babi. Ya. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala buat kita. Jadi bukan setiap apa yang diciptakan di muka bumi ini boleh kita makan, enggak. Ya. Kemudian kata beliau, wa hadza ta'alluqu billahi wahdahu yuskibu tuma'ninata waridha fil qalb fala tata'awaruhu al makhawif wal hawajis. Buahnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan ketenangan di dalam hati. Makanya orang yang bekerja dan bertawakal kepada Allah mboten grusa-grusu. Jangan perhatikan dulu ketika, atau mungkin sampai sekarang masih ada yang naik bis umum ya. Kalau dulu saya biasanya naiknya jurusan Purwokerto Banjar kalau nggak salah. Ya, ya ada sebuah bis lah, namanya terkenal itu. Balapan terus. Yo baru sebentar, sudah telepon bolak-balik telepon bolak. Kutulung di kaya. Astagfirullah, sambil nyupir sambil apa? Nelpon terus. Kalau orang sudah bertawakal kepada Allah, akan Allah berikan penumpang. Jadi enggak usah buru-buru, akan dapat penumpang. Ya tapi kan itu tuh, itu kan penumpang itu sudah berdiri di sana. Kalau saya enggak buru-buru nanti kedahuluan sama bis depannya. Kalau penumpang itu Allah takdirkan jadi penumpang yang jenengan, ya tetap akan naik ke bis yang jenengan. Tapi kan sudah di pinggir jalan. Sudah di pinggir jalan. Kalau saya enggak buru-buru nanti disalib sama temannya. Mungkin enggak Allah Subhanahu wa taala membikin orang yang sudah di pinggir jalan minggir lagi? Mungkin. Mungkin. Carane? Jurusannya padha apa? Mungkin. Napa? Kebelet. Napa? Kebelet. Akhirnya enggak jadi. Ya. Setelah selesai kebelet, datang jatahnya jenengan, jenengan ambil. Apalagi ketinggalan amplop, arep barang gawe amplopnya ketinggalan, akhirnya pulang dulu. Padahal sudah di depan mata, akhirnya nggak diambil sama teman kita, diambil sama jenengan. Pokoknya kalau itu sudah jatahnya jenengan, maka jenengan akan dapat. Ya. Proyek kalau itu sudah jatahnya jenengan, itu akan jenengan dapatkan tanpa jenengan nyuap, tanpa jenengan curang. Ya. Kalau itu memang sudah jatahnya jenengan, akan jenengan dapatkan. Yang penting kita itu tawakal kepada Allah, berusaha bersih dalam usaha. Ya. Depan rumah jenengan buka toko, yang dijual sama, sama persis. Jenengan jualan sembako, yang depannya juga jualan sembako, sama persis. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang pembeli itu akan datang ke rumah jenengan, ya pasti ke rumah jenengan, tidak akan ke toko depan. Loh, buktinya ke toko depan, berarti memang bukan jatahe jenengan. Simpel toh. Sesuatu yang simpel kenapa dibikin ribet? Ini simpel kenapa dibikin ribet? Jadi gak perlu kemudian montong-montong, marah-marah. Wah, kira orang dia perasaan. Ya, dodoliannya kenapa? Lu halal kok. Ya, kenapa jenengan sewot? Rizki itu sudah dibagi sama siapa? Sama Allah Subhanahu wa taala. Yang benar itu ketika jenengan punya toko, tetangganya buka toko yang sama, jenengan doakan. Supaya? Supaya? Laris, supaya bangkrut. supaya laris ya Allah, mudah-mudahan tokone tanggaku laris. Maka malaikat akan mengatakan, walaka bimislin, walaka bimislin, gue pada. Malaikat akan mengatakan seperti itu. Ketika kita doakan supaya toko tetangga kita laris, malaikat akan mengatakan, ya pada tokomu ya bakalan laris. Berarti kalau kita doakan, buka-buka bangkrut, pribadi pada, akhirnya bangkrut, apa? Cuma jangan perhatikan sepanjang jalan Sokaraja itu, apa isinya? Kudukuring kape. Saya pertama kali ketika belum banyak belajar gitu, kok ya apa laris, apa nasing tuku gitu ya. Sampai sekarang buktinya masih jualan, berarti ada yang beli, laku ya. Jadi cari rezeki, bertawakal kepada Allah. Tawakal akan mendatangkan apa? Ketenangan ya, menghilangkan kegelisahan. Wala ya'tarihil qalaqu wal hala wal rizqi wal ajal. Tidak akan gelisah, tidak akan khawatir terkait dengan rizki maupun terkait dengan ajal. Ya. Terkait dengan rizki tidak khawatir, terkait ajal juga tidak khawatir. Karena kita serahkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Berobat iya. Ya. Kalau memang Allah menakdirkan masih ada umur, Allah akan beri panjang umur. Kalau ternyata Allah menakdirkan sudah selesai, maka akan meninggal dunia. Serahkan semuanya kepada siapa? Kepada Allah Azza wa Jalla. Ini buah yang kedua. Lanjut. Salisan at-tawajjuhu ila Allah, at-tawajjuhu ila Allah Azza wa Jalla wahdahu fi talabil quti wal rizqi wa bi khassatin qutil qulubi minal iman من الإيمان والهدى والإخلاص والإخبات وغيرها من أعمال القلوب، وهذا هو القوت الحقيقي، وهذا هو القوت الحقيقي الذي إذا حصل للعبد فلا يضره ما فاته من قوت أبدانه. نعم. Yang ketiga buahnya adalah meminta rizki jasmani dan rohani hanya kepada Allah. Apa yang ketiga? Meminta rizki jasmani dan rohani hanya kepada Allah. Salisan, yang ketiga kata beliau, at-tawajjuhu ilallahi wahdah, meminta, menuju, berharap hanya kepada Allah saja. Fi talabil quti war rizqi, ketika kita membutuhkan rizki dan makanan. Jadi kencot kehabisan beras, sebelum totok-totok tanggane, napa? Minta sama Allah. Coba saya tanya sama jenengan. Jenengan ada yang nek beras entong babar beras ngelar sajadah salat wonten? Wonten napa mboten? Mboten. Jujur berarti jenengan. Siapa di antara jenengan yang ketika kepepet SPP anak, enggak ada duit sama sekali, jenengan gelar sajadah, salat, minta kepada Allah? Siapa? Rata-rata dari kita begitu ada masalah, pikirannya nyilih sapa. Betul? Singkai wis, apa nih? Punya apa? Punya list? Kira mungkin. Subhanallah. Padahal manusia itu miskin pelit. Napa? Miskin pelit. Allah Subhanahu Wa Taala, kaya dermawan. Aneh kan ya manusia ya, nyari kepada yang miskin dan pelit, malah nggak minta kepada yang kaya dan dermawan. Aneh banget. Kulo kali jenengan niku ya, sudah tahu Allah kaya, sudah tahu Allah dermawan, kok malah mintanya kepada manusia yang manusia itu pelit dan miskin. usuki ustaz, sesuke-suke manusia tetap nopo? Tetap miskin. Ya. Dermawan ustaz, sedermawan-dermawan hanya manusia, tetap ada batasnya. Coba njenengan datang ke orang yang dermawan, saben dina datang kepada dia. Beri jajal. Setiap hari njenengan kepada dia. Apa kata dia lama-lama? Tuman. Apa tuman? Kebiasaan ini, deket-deket minta. Kerja sana, padahal dia dermawan. Apalagi pelit. Si dermawan pikirnya, kie? Allah subhanahu wa ta'ala, semakin sering kita minta, Allah semakin senang. Semakin sering, semakin senang. Dan Allah, sebanyak apapun kita minta, tidak akan pernah berkurang kekayaan Allah subhanahu wa ta'ala. Andaikan seluruh manusia meminta semuanya kepada Allah, terserah permintaannya, kemudian semuanya dikabulkan permintaannya oleh Allah, maka kekayaan Allah tidak berkurang, kecuali seperti berkurangnya laut ketika jari kita masukkan kemudian kita angkat. Seperti itu berkurangnya kekayaan Allah. Kenapa kita masih mikir manusia, manusia, manusia? Minta sama Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kan usahanya apa? Ya tetap usaha. Ya. Tapi pertama kali tawakalnya kepada siapa? Allah. Wa bi khasatin qutil qulubi. Apalagi makanan itu makanan hati. Kalau tadi kan makanan apa? Jasmani. Ini ada makanan rohani. Loh Ustaz, rohani butuh makan. Betul. Bukan cuma perut yang butuh makan, juga hati kita ini butuh makan. Apa makanannya hati Ustaz? Al-iman. Napa? Iman. Petunjuk, hidayah, ikhlas, taubat. Inilah makanan hati kita. Siapapun yang mendapatkan makanan ini, berarti dia telah mendapatkan makanan sejati. Alladzi idza hasala lil'abdi fala yadurruhu ma fata min qutil abdan. Seandainya makanan sejati ini sudah kita dapatkan, tidak terlalu masalah ketika kita kekurangan makanan jasmani. Jadi kalau makanan rohani sudah kita dapatkan, kita sudah beriman, kita sudah dapat hidayah, kita sudah ikhlas, kok kemudian ada yang kurang-kurang dari makanan jasmani kita? Berasa ora pati akeh, luweh ora pati enak. Itu enggak terlalu masalah. Bahkan seandainya beras di rumah kita habis, bis, gak ada makanan sama sekali, kita sudah berusaha, kemudian akhirnya kita mati, mati dalam keimanan, tidak masalah, daripada kenyang dalam kekufuran. Kenyang dalam kekufuran, mati, masuk kemana? Neraka. Kemudian sebaliknya, kalau kita mati dalam keadaan lapar, tapi kita punya keimanan, maka berarti kita akan berpindah ke tempat yang tidak ada kematian di dalamnya, tidak ada kesengsaraan di dalamnya, yaitu surga Allah Azza wa Jalla. Maka prioritaskan mencari apa? Makanan hati. Kerja iya, ngaji ya iya. Jangan kerja terus, mangsa ada ngaji malah ngantuk. Nah orang ngantuk, orang mangkat. Jangan, waktunya kerja-kerja, nyari duit, makanan perut, iya. Tapi juga nyari makanan hati, juga iya juga. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kita akan lanjutkan insya Allah pada pertemuan berikutnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.